Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada pada rangkaian wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan beliau di saat pelaksanaan haji wada. Selanjutnya kata Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah, wasiyatuhu wa wada'uhu li ummatihi yauman nahar. Wasiat Rasulullah dan pesan-pesan terakhir beliau untuk umatnya pada hari nahar, pada hari penyembelihan kurban. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas unta beliau dan ada seseorang yang memegang tali kekangnya, tali kekang dari unta tersebut, dan beliau berkhutbah kepada manusia dan menyatakan, atadruna ayyu yaumin hada, tahukah kalian hari apa ini? Mereka menyatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah terdiam beberapa saat. Sampai kami menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menamai hari tersebut dengan selain namanya, dengan nama yang lain. Lantas kemudian beliau menyatakan, bukankah ini hari nahar, hari raya kurban? Lalu kami berkata, tentu ya Rasulullah, ini adalah hari nahar. Lalu selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa ayyu syahrin hadza, bulan apa ini?" Mereka menyatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu beliau terdiam beberapa waktu hingga kami menyangka bahwa beliau akan menamainya dengan selain namanya. Lalu Rasulullah menyatakan, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Maka kami menyatakan, tentu ya Rasul, ini adalah bulan Dzulhijjah. Lantas beliau bertanya kembali, fa ayyu baladin hadza, negeri apa ini? Kami berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau diam beberapa waktu hingga kami pun menyangka beliau akan menamainya dengan selain namanya. Lalu Rasulullah menyatakan, bukankah ini negeri haram? Lalu kami menyatakan, tentu ya Rasulullah, ini adalah negeri haram. Lantas kemudian beliau menyatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa abasharakum haram alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Maka sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian serta kehormatan-kehormatan kalian dan kulit-kulit kalian sesama kalian haram, terjaga, terpelihara, terhormat sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Perhatikan ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana hakikat kehormatan seorang muslim? Terjaga darahnya, terlindungi hartanya, terpelihara kehormatannya, yang tidak boleh sedikit pun dilanggar. Kalau seorang muslim begitu memuliakan hari yang haram, bulan yang haram, negeri yang haram dari masing-masingnya, lalu bagaimana kalau terkumpul dalam satu waktu ketiga-tiganya? Ketika Rasulullah menyatakan hal itu di hadapan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mulianya hari Arafah yang sebelum itu juga telah disebutkan nasihat ini, mulianya hari Nahar bersamaan dengan bulan Dzulhijjah di negeri haram, di negeri Makkah, maka demikianlah mulia dan terjaga darah, harta, dan kehormatan setiap muslim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum fayas'alakum an a'malikum, dan kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian dan ia akan menanyai kalian tentang amalan-amalan kalian. Fala tarji'u ba'di kuffaran aw dhullalan yadhribu ba'dukum riqaba ba'din, maka jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir atau menjadi sesat, di mana kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Maka perbuatan ini teranggap sebagai perbuatan kekufuran, membunuh jiwa yang sebelumnya Rasulullah telah menyebutkan tentang kehormatan darah, harta, dan harga diri. Maka kembali Rasulullah menyebutkan, la tarji'u ba'di kuffaran, jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir au dhullalan, menjadi sesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dengan kalian menebas leher sebagian yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha, barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja, unsur kesengajaan, maka balasannya adalah jahannam, ia tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sekian banyak hadis, di antaranya adalah ketika beliau menyatakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, menjela orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Tentunya yang seperti ini termasuk dalam kategori dalil-dalil mutasyabihat yang harus dikembalikan kepada dalil-dalil yang muhkamat, yang muhkam. Dan di sini tidak ada celah sesungguhnya bagi kaum khawarij, bagi kaum teroris, kaum pemberontak, untuk mengkafirkan pelaku dosa besar dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dalam hal ini diantaranya adalah dosa membunuh jiwa, karena ini dosa besar. Maka tidak ada alasan sesungguhnya dan dalil bagi mereka untuk mengkafirkan pelakunya dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam dan menganggap mereka kekal di dalam neraka dan halal darahnya. Tentunya di sisi lain bahwa membunuh ada keharusan untuk ditegakkan al-qisas. Namun tidak boleh menghalalkan darah dari orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Karena yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kufrun asgar. Kufrun duna kufrin. Bukan kekufuran akbar. Kecuali seseorang menghalalkan tindakan pembunuhan. Nah, jangankan menghalalkan tindakan pembunuhan kepada muslim, kepada non-muslim sekalipun tidak boleh. Karena barakallahu fikum, muslim terbagi kepada sekian banyak bagian. Atau seorang kafir terbagi kepada sekian banyak bagian. Ada kafir zimmi yang hidup berdampingan bersama kaum muslimin. Mereka orang kafir, tapi kafir yang hidup damai bersama kaum muslimin. Yang Rasulullah menyatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa mengganggu seorang kafir zimmi, maka sungguh. Rasulullah menggunakan kalimat qad, sungguh. Dia telah menggangguku dan menyakiti aku. Dari sini tergambar tentang rahmat Islam. Bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Yang memang Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan tergambar di dalamnya tentang sikap toleransi antar umat beragama. Tidak boleh menyakiti mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, "Wa man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Siapa yang mengganggu, menyakiti seorang kafir dzimmi, maka aku adalah musuhnya pada hari kiamat. Menjadi musuh Rasulullah di hari kiamat. Padahal setiap orang mengharapkan syafaat beliau dan ingin minum dari telaga Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi masalahnya bukan sekedar harus banyak solawat agar mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat lah. Bukan hanya itu gambaran tentang ajaran Islam. Jika engkau barakallahu fikum mengharapkan syafaat Rasulullah dan ini ingin minum dari telaganya yang engkau tidak akan kehausan selama-lamanya, maka diantaranya adalah jangan mengganggu orang kafir. Jangan mengganggu ibadah mereka di hari perayaan mereka, jangan. Ada yang dinamakan dengan kafir mu'ahad atau kafir musta'min wal musta'man, yang mendapatkan jaminan keamanan atau ada ikatan perjanjian antara muslim dengan mereka, yang Rasulullah menyatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Subhanallah. Bukan dengan gambaran ayat yang tadi. Man yaktul mu'minan muta'ammidan. Yang membunuh muslim dengan sengaja. Tapi dalil ini berlaku terhadap muslim yang membunuh orang kafir dengan sengaja. Berarti kalau begitu, Islam ini sekali lagi benar-benar adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang penuh dengan perdamaian, cinta kepada perdamaian. Bahkan Rasulullah melarang seseorang mengancam orang lain dengan senjata. Mengancam. Meskipun dengan bermain-main, bersenda gurau. Bukan sengaja. Mengancam begitulah. Tapi bermain-main. Khawatirnya apa? Syaitan akan menjerumuskannya. Mungkin saja dia akhirnya kakinya kesandung, akhirnya jadi nusuk. Enggak sengaja. Niatnya main-main. Ini sudah dilarang. Lalu bagaimana dengan tindakan yang lebih daripada itu? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah dalam wasiat ini dan pesan ini, dan terkategorikan sebagai pesan-pesan terakhir yang menunjukkan betapa agungnya perkara ini, dan tidak akan lama lagi kehidupan Rasulullah berada di tengah-tengah sahabatnya, beliau akan berjumpa dengan Rabbnya. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Tidak kurang sampai di situ Rasulullah pun menyatakan ala liyuballigh ash-shahidu minkumul ghaib. Tolong. Tolong. Yang hadir di saat ini, yang menyaksikan nasihat ini bersamaku, sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan. Dan ini wasiat terus disampaikan turun-menurun sampai kepada kita. Ini bukan hanya wasiat khusus kepada para sahabat, tapi wasiat yang terus akan diwariskan sampai hari kiamat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mau mengikuti ajaran agamanya dengan cara yang benar, yang tidak menggunakan sangkaan-sangkaan, perasaan-perasaan, logika-logika, tidak. Apalagi sampai kepada taklid, buta. Tetapi orang-orang yang benar-benar menjalankan agamanya tegak di atas dalil dan hujjah. Lalu Rasulullah menyatakan, "Farubba muballighin aw'a min sami'in." Berapa banyak seseorang yang disampaikan kepadanya, yang hakikatnya dia tidak hadir, dia lebih perhatian dan mampu mencerna dengan baik dibandingkan orang yang mendengarkan langsung. Tingkat pemahamannya lebih baik. Apa sih maksudnya? Oh, maksudnya itu begini. Nah. Lalu Rasulullah menyatakan, "Ala hal ballagtu?" Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Sudah menyampaikan risalah. Aku sudah menasihati umat dan menunaikan amanah. Tentu jawaban para sahabat, iya. Summan kafa'a. Kemudian in kafa'a. Rasulullah in kafa'a maknanya inqalaba, berbalik. Ila kabsyaini amlahaini, kepada dua kambing yang gemuk. Fadhabahahuma, lalu beliau menyembelih dua ekor kambing tersebut dari kambing kurban. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, fa walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha lawasiyatuhu ila ummatihi falyuballighu syahidul ghaibah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Apa rahasia yang terkandung pada ucapan Abdullah bin Abbas ketika beliau mengawali dengan kalimat walladhi nafsi biyadih, menunjukkan bahwa ini benar-benar wasiat dan pesan terakhir Rasulullah yang tidak ada dusta padanya. Kalau seandainya aku dusta dalam menyampaikan pesan ini, maka biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencabut nyawaku, karena nyawaku berada di tangannya. Sebagian kita mungkin, kalau bersumpah kepada orang, dia akan menyatakan, biar sudah nyawa saya dicabut. Kalau ungkapan-ungkapan jahiliyah seperti swear, disambar geledek, ini haram. Maksudnya apa? Ingin menunjukkan kesungguhannya sebenarnya, namun dengan cara yang salah. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innaha lawasiyatuhu ila ummatihi, ini wasiat Rasulullah kepada umatnya, dan beliau juga menyatakan, falyuballigh asyahid minal ghaib. Tolong. Yang menyaksikan nasihat ini sampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian dijelaskan bahwa sukutuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da kulli su'alin min hadhihi al-as'ilah as-salasah. Diamnya Rasulullah setelah mengucapkan atau menanyakan 3 pertanyaan dari masing-masing pertanyaan tersebut, beliau diam. Ayu yaumin hadha, hari apa ini? Rasulullah diam. Adalah bertujuan untuk menghadirkan pemahaman mereka dan kesiapan mereka untuk tahu. Kesiapan untuk ingin tahu. Dan agar mereka benar-benar menerima dengan kokoh setiap yang akan disebutkan Rasulullah setelahnya. Dan juga agar mereka merasakan betapa besarnya perkara ini dan betapa agungnya apa yang akan dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri pada hari Nahar di antara jamarat, dan beliau menyatakan hada yaumul hajjul akbar, ini adalah haji atau hari haji akbar, wa tafiqa, kemudian beliau tafiqa maknanya adalah ja'ala atau bersegera, menyatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, dan beliau menyampaikan wasiat-wasiat terakhir kepada manusia, lalu mereka menyatakan hadihi hajjatul wada, ini adalah haji perpisahan. Baik, terakhir sebelum kita tutup, Syekh menyebutkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pada hari itu telah membukakan pendengaran semua jamaah haji yang ada di Mina, sampai mereka mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Nahar tersebut. Dan ini diantara mukjizat Rasulullah, bahwa Allah memberkahi pendengaran para sahabat dan menguatkan pendengaran tersebut. Mereka berada di kemah-kemah mereka seluruhnya yang tersebar dalam sekian banyak tempat. Tapi mereka mampu mendengarkan dengan jelas, terang, gamblang setiap khutbah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana dikatakan oleh Abdurrahman bin Mu'ad At-Taimi radhiyallahu anhu, khatabana Rasulullah wa nahnu bi Mina. Rasulullah berkhutbah kepada kami dan kami waktu itu berada di Mina. Fa futihat asma'una, maka dibukakan pendengaran kami, dikuatkan pendengaran kami, hatta kunna nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina, sampai kami mendengarkan setiap yang diucapkan Rasulullah padahal kami berada di tempat kami masing-masing.